melebihkan cinta kepada selain Allah daripada cinta kepada Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab ini, alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian milik Allah, Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi ala madha? Ala ni'amihi. Segala pujian itu milik Allah. Dipuji di atas apa? Di atas nikmat-nikmat-Nya. Ini sudah ya. Kita masuk jenis mahabbah. Al-mahabbah, jenis-jenis cinta. Walidzalika kanatil mahabbatu a'dhama anwa'il ibadah. Oleh karena itu, al-mahabbah itu adalah jenis ibadah yang paling besar. Itu al-mahabbah. Falhamdulillahi rabbil alamin tatadhammanul mahabbah. Maka alhamdulillahi rabbil alamin itu mengandung di dalamnya al-mahabbah, cinta. Jadi dikala seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia dituntut untuk cinta kepada ibadah yang dilakukannya. Dan itu termasuk di antara ibadah yang paling besar, yang paling agung. Wa sayadhkuru syaikhu rahimahullah annal mahabbata ala arba'ati anwa'. Dan asy-syaikh rahimahullah akan menyebutkan bahwa al-mahabbah itu terbagi menjadi empat jenis. Al-mahabbah itu ada empat jenis. Yang pertama, mahabbatun syirkiyah. Cinta yang syirik. Wahiyya mahabbatul asnam wal awthan wa kullu ma yu'badu min dunillah. Yaitu seseorang mencintai kepada berhala-berhalanya serta kepada patung-patungnya dan mencintai semua apa yang diibadahi dari selain Allah. Ini syirik namanya. Jadi cintanya dia ini kepada berhala-berhala, kepada yang disembah dari selain Allah, itu melebihi cintanya dia kepada Allah. Sama saja, itu saja tidak boleh. Cinta itu ibarat segelas air. Taruhlah, itu adalah segelas air. Mau dia bagi berapa cinta itu kepada yang dicintai. Kalau yang diberikan cinta itu yang seharusnya lebih, itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama, tidak boleh hukumnya. Apalagi sampai kurang. Sehingga jika keadaan cinta yang seperti ini disebut sebagai mahabbatun syirkiyah. Cinta yang hukumnya syirik. Lebih mengutamakan selain Allah dibanding cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan. Jadi ada manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Jadi sama. Sehingga ini syirik. Orang-orang musyrikin di zaman dulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dakwahi, seperti ini keadaannya. Mereka ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti mencintai selain Allah, mencintai sesembahan-sesembahannya. Dan ini hukumnya syirik. Ini hukumnya apa? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena telah menyamakan cinta mereka dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena telah menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu lebih cintanya kepada Allah. Nah, kalau orang-orang yang cinta enam, kalau orang-orang yang beriman itu lebih cintanya kepada Allah dibanding selain Allah. Apa ada cinta yang hukumnya mubah? Ada. Nanti akan disebutkan. Tak melebihi cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seandainya ada dua perkara yang bertabrakan, dia akan dengan yakin dan pasti lebih mendahulukan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna mahabbatahum mahabbatu tauhidin wa ikhlas. Karena cintanya mereka orang-orang yang beriman adalah kecintaan yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan murni. Jadi tidak pernah luntur cintanya kepada Allah. Kalau cinta kepada makhluk kan bisa saja luntur, ya kan? Bisa saja luntur. Mungkin dia masih gagah, mungkin dia masih bagus, mungkin dia masih banyak uang. Tapi nanti kalau sudah pada keriput, luntur, sudah tidak cinta lagi. Ini sifat terkadang menjangkiti seseorang, bosan. Sementara orang-orang yang beriman, tidak. Cintanya mereka kepada Allah murni, ikhlas. Tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis cinta yang pertama. Jangan sampai kita meletakkan cinta kita kepada selain Allah sama seperti kita mencintai Allah. Jangan. Bisa syirik. Yang diibadahi dari selain Allah itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Salah satunya ini al-asnam, berhala, patung, kuburan, pepohonan, bebatuan, benda-benda pusaka, sehingga akan memunculkan, mengutamakan selain Allah itu daripada mengutamakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang kalau sudah cinta itu semua akan dilakukan. Bahkan dia siap untuk mengorbankan. Ya enggak? Kalau seorang sudah cinta, tinggal apa yang ia cintai. Kalau Allah yang dicintainya, maka dia akan selamat. Dia akan betul-betul ya ingin mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, an-na'u tsani mahabbatun muharramah. Cinta yang haram. Wa hiya mahabbatu ma yubghidhuhu Allahu Subhanahu wa taala minal mamnu'at wal manhiyat wal muharramat, yaitu mencintai apa-apa yang Allah benci berupa perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang diharamkan. Wa min dhalika mahabbatul musyrikina wa mahabbatul kuffar. Di antara contohnya adalah cinta kepada orang-orang musyrik, cinta kepada orang-orang kafir. Selama dia mencintai apa yang Allah benci, ini haram. Misalnya ada seseorang senang kepada perbuatan zina, ini haram. Senang kepada khamar, haram. Dia harus melawan rasa cintanya itu karena haram. Dan konsekuensi keharaman itu mengandung dosa. Dosa dia jika di dalam hatinya itu dia pelihara untuk mencintai sesuatu yang Allah benci dari perkara-perkara yang dilarang. Tipis-tipis sedikitlah. Orang senang musik. Tipis-tipis sedikit, ya kan? Kalau cinta zina katanya kan contoh mandan jauh pula ya. Jauh pula. Orang yang gak ngaji pun tahu tentang kebobrokan zina. Sekarang tipis-tipis. Cinta kepada apa? Musik. Jadi kalau sama musik, lebih senang. Mencintai musik-musik. HP-nya isinya musik-musik. Nah. Atau kelakuannya, atau kebiasaannya. Musik-musik bernyanyi. Berjoget. Bahkan ada apa? Ada yang lebih terpengaruh dengan apa? Musik-musik nyanyian-nyanyian. Dibanding dengan membaca Al-Quranul Karim misalnya. Lebih bisa menangis karena kalau dengan musik itu dihayati, direnungi. Ingat, ini haram. Kalau seseorang mencintai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, musik hukumnya apa? Haram. Nah, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah bighairi ilm. Ada di antara manusia yang ia menjual, membeli, jual beli lahwal hadith, ucapan yang sia-sia. Para ulama ul mufassirin menafsirkan itu musik, ucapan yang sia-sia. Lahwal hadith untuk liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan sia-sia. Kan menurut antum, biasanya semaur. Kalau menurut saya itu enggak sia-sia, bahkan bermanfaat. Jadi kan yang dilarang itu kalau ucapan sia-sia. Kalau bermanfaat berarti kan enggak? Berarti enggak menyesatkan dari jalan Allah. Oh, enggak begitu. Nah, kalau kamu betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ittiba' ila ulama salaf, tanya dan baca sejarahnya. Adakah para ulama ya yang melantunkan musik-musik seperti yang kamu lantunkan itu? Kalau tidak ada, selesai masalah. Jangan kamu lakukan, jangan kamu cintai. itu perkara yang haram, yang terkadang, bukan terkadang, banyak menjangkiti apa? Anak-anak muda ini. Lebih senang apa? Musik-musik. Apakah lagu-lagu Jawa, gendingan, tahu gendingan, senandungan, atau lagu-lagu rock. Nah, lagu-lagu barat, senang dia dengan berbagai nama-namanya. Dan biasanya kalau seseorang mencintai musik misalnya, biasanya dia juga akan mencintai yang menyanyi biasanya. Logo-logonya akan diikuti, ya kan? Jaketnya juga beli yang ada logonya yang ia cintai, yang ia sukai. AW misalnya. A terus huruf W, ini bagus ini. Karena dia tahu. Masya Allah. Ya, yang bisik-bisik paham itu. Saya pernah melihat di satu pondok saya singgah, ada anak yang pakai jaket itu. Saya mendengar, saya waktu itu lagi sehabis sholat. Ada santri dipanggil rubung-rubung, saya dengarkan. Oh, ternyata ini anu jaket berlogo musik ini, penyanyi. Nah, ini ditegur oleh ustaznya. Ya bagus, mengingatkan supaya apa? Tidak memakai yang seperti itu. Nah, karena ini hukumnya haram. Cinta itu biasanya proses, ya. Cinta kepada sesuatu itu biasanya proses. Sebagaimana meninggalkan cinta itu juga dengan proses. Kadang tidak serta-merta orang itu jatuh cinta, itu enggak. Orang sudah terbiasa, coba, cinta kepada perkara yang haram. Mencintai kepada perkara-perkara yang Allah benci. Untuk meninggalkan, sulit sekali itu. Apalagi dia mungkin dulu pernah bermain musik, pegang melodi, atau pegang bassnya, atau pegang ritmenya, atau drummernya. Jadi gaya-gayanya mungkin ketika dia baru berhijrah, masih dipakai, kadang-kadang terbawa, karena kebiasaan. Dan itu proses itu. Proses biasanya lama, dan proses biasanya gak enak. Makanya nikmati prosesnya. Menjauh dari cinta kepada sesuatu yang Allah haramkan, menuju kepada sesuatu, kepada cinta, mencintai sesuatu yang Allah cintai, yang Allah halalkan. Proses itu. Nah, makanya jangan coba-coba, bok nanti jatuh cinta kepada perkara-perkara yang haram. Coba-cobalah main gitar. Bahaya. Pertama kamu coba benar. Pertama. Terus berjalan. Akhirnya kamu bisa. Setelah bisa, terus berjalan. Ingin terus menggunakan bersama. Terus berjalan. Lama-lama kalau gak ada, rindu kepadanya. Kapan lagi? Ini sudah bahaya ini. Mencintai sesuatu yang Allah haramkan. Nah, ingat, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Jangan sampai seseorang itu nanti dibangkitkan dengan sesuatu yang ia cintai, padahal yang dicintai itu perkara yang haram. Coba kalau seseorang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, mencintai para ulama ussalih, para ulama ussalaf, semoga seandainya dia pun dibangkitkan akan bersama mereka. orang-orang yang saleh. Nah, jangan terus kemudian apa? Dipelihara rasa cintanya itu, padahal yang ia cintai adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Apalagi di zaman kita sekarang, hampir sulit sekali, ya kan? Kita terhindar dari apa? Musik. Naik kereta, naik bus, kadang-kadang mesti ada musiknya. Naik Grab, kadang-kadang juga ada musiknya. Kadang-kadang dengan karena mungkin berjalan menikmati perjalanan, ya kan? Apalagi kalau sendirian. Kadang-kadang kakinya bergoyang sendiri, stik stik. Kadang kakinya ikut atau badannya ikut. Ya karena enggak terasa. Ikut mengikuti irama lah istilah. Ini hati-hati. Jelas ya? Para thalabah, jangan ya. Cintai Al-Quranul Karim. Cintailah Al-Quranul Karim. Selesaikan membaca Al-Quranul Karim. Menghafal Al-Quranul Karim. Pasti akan menjadi mulia. Allah akan muliakan mereka-mereka. Orang-orang yang menjaga kitabnya, menghafal kitabnya. Allah akan muliakan namanya. Allah akan harumkan namanya. Ya kan? Nah. Kalau jadi yang seperti itu, ya sudah dosa, rugi. Nah, kalaupun terkenal juga dosa tetap. Untuk seleksi terkenal juga, lah. Apa iya terkenal? Kalaupun terkenal pun taruh menjadi penyanyi terkenal. Tak boleh itu. Ini mencintai perkara yang haram. وَالنَّوْعُ الثَّالِثِ Macam yang ketiga dari macam-macam al-mahabbah. Adalah mahabbatun tabi'iyah. Cinta yang sifatnya tabi'iyah, tabiat saja. Kebiasaan. Wahia mahabbatul insani li auladihi wa li abawaihi wa li zaujatihi wa li asdiqaihi, yaitu seseorang mencintai anak-anaknya, kedua orang tuanya, istrinya, suaminya, teman-temannya. Hadhihi mahabbatun tabi'iyah la yu'akhadhu 'alayha al-insan. Ini adalah cinta yang sifatnya tabiat. Dan seseorang tidak dihukum karena mencintai hal-hal yang seperti ini. Nah, bahkan mencintai hartanya. Mencintai harta boleh? Boleh. Ini termasuk dalam cinta yang tabi'iyah, tabiat. Tabiat manusia itu cinta kepada harta, ya kan? Ada yang gak suka harta? Suka harta. Ini tabiat lah. Istilahnya itu sudah dari sananya itu cinta harta. Tetapi jangan sampai ya cintanya ini membuat buta. Cinta kepada harta ini membuat buta. Bahkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada teman-temannya. Jangan sampai melanggar syariat-syariat Allah. Jangan sampai membuat lalai dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Kalau sampai membuatnya lalai, maka itu akan menjadi cinta yang haram. Atau bahkan akan menjadi cinta yang syirik. Karena dia melebihkan cinta kepada selain Allah daripada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sampai kalian itu menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Di sini sebagian ulama menyebutkan berarti bolehnya mencintai harta yang dengannya dia akan berinfak, dengan sesuatu yang dicintai sehingga dia akan mendapatkan kebaikan al-bir. Yang lebih utama, yang afdol. Kadang-kadang seseorang infakkan anu sudah enggak butuh. Kadang-kadang. Iya, apa enggak boleh? Boleh. Boleh. Jelas ya? Apa hukumnya? Boleh. Bok nanti. Ingat ya, ada afdol, ada boleh. Jadi jangan salah paham. Kalau yang afdol, seperti itu keadaannya. Menginfakkan sesuatu yang ia cintai, berat enggak? Berat enggak? Berat itu. Tapi Allah berfirman demikian, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai, yang kalian sukai. Boleh orang itu menginfakkan udah enggak butuh barangnya, boleh, enggak masalah. Nah, saya enggak mau memberikan contoh lah, Bok. Bok nanti terlalu dalam. Apalagi di pondok pesantren, ya. Apalagi apa di lembaga-lembaga. Nah, ini banyak. Boleh saya katakan boleh. Silakan. Tetapi yang mendapatkan kebaikan ketika dia menginfakkan apa? Mimma tuhibbun. Mendapatkan kebaikan yang lebih. Nah, orang menginfakkan misalnya apa? HP misalnya. Dia senang dengan HP-nya. Atau ikan lah, iwak. Dia sayang sekali sama ikannya itu. Dilihat setiap kali ba'da sholawatil khams. Dilihat. Dikasih makan, dibersihkan kandangnya, senang banget. Kemudian ada orang yang ingin ikan itu. Ada enggak orang yang suka ikan? Ada ya? Iwak kan ada kan? Ikan toman misalnya. Atau ikan apalah. Terus kasih ikan aja. Itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Kebaikannya besar. Nah, jelas ya? Bisa dipahami? Berat gak? Ketika seorang akan mengikhlaskan itu berat gak? Berat sekali itu. Sayang dia sama ikannya itu. Dikasih makan, dibersihkan kandangnya, diliatin, mau tidur aja diliatin, tiru apa orang, dikasih lampu, bercahaya. Kalau mau tidur dimatikan dulu biar dia ikut tidur. Angan-angannya. Artinya diperhatikanlah. Dikasihkan. Cuma-cuma. Oh ya enggak. Berarti kan yang pertama kali yang harus dia hadapi itu dirinya. Hei diri. Infakkan ayo. Infakkan kan begitu. Harus begitu. Baru dia kasihkan. Enggak terus kemudian. Pasti rasanya berbeda dengan orang yang. Iwa kayak gue. Dul payoro semua lah. Bapak-bapak. Siot ngono sakarepe. Beda kan rasanya kan? Beda lah. Yakin itu nyong-nyong dewek maksudnya. Nyong-nyong dewek. Ini berlaku untuk siapapun loh. Berlaku. Nah, dan ini bukan maksudnya kayaknya jaluk iwak mbok apa ya. Ora. Ndak. Ndak punya iwak udah beli. Banyak ikannya udah. Nah, ini contoh yang tipis-tipis lah ya. Bok, nah di pondok pesantren ini banyak yang kadang-kadang, oh sholat, bye-bye. Gua nggak nasi nutur orang sih, bye-bye. Syukur-syukur diperbaiki kan? Kadang-kadang ya, ya orang apa? Boleh itu loh, sah. Bukan tidak boleh. Ini jenis yang ketiga dari macam al-mahabbah. An-naw'ur rabi', jenis yang keempat dari jenis-jenis mahabbah ialah Mahabbatun wajibah, cinta yang wajib. Wahiyya mahabbatu awliya illah, wahiyyal mahabbatu fillahi wal muwalati lillahi azza wa jal. Yaitu mencintai wali-wali Allah, mencintai karena Allah, dan memiliki sifat loyalitas juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Cintai itu. Selama dia beriman, selama dia bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, cintai. Berarti dia wali Allah. Kewaliannya itu sesuai dengan kadar kapasitas iman dan takwanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kualitas kewaliannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga akan semakin tinggi. Nah, itu wajib kita mencintainya. Mencintai karena Allah, memiliki sifat loyalitas juga karena Allah, dan ini merupakan tali keimanan yang paling kuat. Authaqu ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang, ya bukan terkadang, orang-orang itu yang membangun sifat ya cinta dan benci ini apabila dalam urusan dunia, apabila menguntungkan dalam urusan dunia. Nah, terlihat seseorang dia jauh dari belajar, jauh dari ilmu, jauh dari ta'lim, tetapi loyal kepada dirinya dalam urusan dunianya, pinter mengangkat-ngangkat dirinya, pinter menyebut-nyebut jasanya, pinter apalagi memuji-muji dirinya. Ya kemudian, masya Allah fulan, ya akhi, masya Allah, disanjung dipuji. Karena itu, padahal dia tahu orang itu tuh jauh dari ilmu, taklim aja tidak pernah. Ya wislah, bok nanti terlalu jauh, tidak pernah. Ya sepakan sekali lah, itulah. Ngajilah cara tidak pernah. Tetapi karena pintar seperti itu, wah langsung loyal. Atau dalam urusan dunia, menghasilkan, langsung loyal. Kepada seseorang yang suka memberi, nah, kepada seorang yang pernah menegurnya, yang pernah memberikan nasihat kepadanya, tidak mau, tidak loyalin. Nah, ini. Langsung pasang kuda-kuda. Hati-hati orang ini. Pasang kuda-kuda dengan wajah yang supaya tidak main-main ini. Kadang-kadang seperti itu. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya. Dan ingat baik-baik. Ya, ingat ini baik-baik. Ketika seseorang membangun cinta yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, loyalitas, menaruh sikap loyalitas kepada seseorang yang bukan karena Allah, apalagi jelas karena dunia, suatu saat ia akan menjadi musuh. Tidak sekarang di dunia, di akhirat dia akan menjadi musuh. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quranul Karim, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun illal muttaqin. Dan al-akhilla, akhilla ini jamak dari khullah atau khalil, yang bermakna kekasih. Martabah cinta yang paling tinggi itu al-khullah, kekasih. di dalam kitab Tuhawiyah, Al-Aqidah Tuhawiyah, disebutkan di sana marhalatu al-mahabbah, yang paling tinggi itu al-khullah. Ada 10 kalau enggak salah. Nah, ini yang paling tingginya. Pada hari itu sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh, akan menjadi adu. Padahal dulu di dunia menjadi khullah, tetapi karena bukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala dia membangun cinta kasihnya. Musuh sudah. Akhirnya endingnya seperti ini. Akhirnya seperti ini. Akan menjadi musuh. Beda dengan orang-orang yang bertakwa. Ia menjalin cinta kasihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka satu dengan yang lainnya akan saling mengasihi. Satu dengan yang lainnya akan saling membagi, saling berbagi. Dia akan kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Maka kita bangun yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di sana juga ada marhalah atau martabah cinta yang tercela. Namanya isyq. Ain shin qaf. Isyqun. Itu ini marhalah cinta yang tercela. Pokoknya fulan atau fulanah. Padahal si fulan ini baghi atau baghiyah. Saya tidak mau pokoknya sama si fulan atau fulana. Saya pokoknya harus sama si fulan atau fulana. Padahal diterangkan si fulan fulana itu baghi atau baghiyah, pelacur, laki-laki nakal. Jangan sama dia misalnya. Jangan sama yang seperti itu. Tidak, pokoknya dia. Pokoknya hilang akal warasnya. Dan ini biasanya akan menyebabkan sakit yang aneh, yang sulit diobati. Kalau sudah terjangkiti penyakit apa? Isyqaq. Seandainya dia itu ada di dalam rumah, dia rela pokoknya dipeluk-peluk itu rumahnya. Pokoknya yang penting di dalamnya ada dia. Terlalulah. Nah, terlalu sudah. Sangat-sangat ini. Dan ini tercela. Ini bisa menjadikan seseorang itu gila bahkan. Atau bahkan siap untuk mati. Daripada gak sama dia, mending kendap. Yowis. Ngono. Akhirnya kendat dia. Daripada hidup sengsara, gak sama dia. Ini isek ini. Ini bahayanya seperti itu. Jangan main-main loh, makanya dengan perasaan-perasaan yang seperti ini. Biasa aja, pokoknya. Biasa aja. Pokoknya biasa aja. Seneng ya seneng, ya biasa aja. Ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyughidhuka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Sama juga, bencilah orang yang kamu benci sewajarnya. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Intinya apa? Cinta itu yang sewajarnya saja. Kalau putus cinta juga move on-nya mudah, ya kan? Enggak lagi sama dia. Mil. Sudah, dia akan memulai yang baru. Itu sabda Rasul loh. Itu bimbingan Rasulullah dalam meletakkan rasa cinta itu bimbingan Rasulullah. Ahbib habibaka haunan ma, yang biasa saja, wajar saja. Benci pun seperti itu, jangan terlalu aku paling benci dengan orang itu. Lihat saja kesudahan orang yang suka seperti itu. Lihat sudah. Orang yang suka mengatakan saya paling benci dengan orang seperti itu, begini begitu begini begitu, dijelekkan semuanya, jelek enggak ada baiknya. Kullu bala'in fi. Suatu saat biasanya dia itu akan bergandengan bersama. padahal dulu paling dibenci. Ketika berjalan bersama, dari hanya kanyuk, itu kan dulu. Makanya biasa aja. Benci ya biasa, karena benci sama dia. Kenapa? Gak komit dia orang itu. Gak komit gimana? Dia suka ngutang bakwan sama saya, gak pernah dibayar. Anak gak mau, benci. Kamu kalau ngutang gak boleh sekarang. Misalnya, gak boleh. Sudah saya hitung ini utang bakwanmu 3 juta, 3 tahun yang lalu. Nah, gak boleh pokoknya. Jangan. Ini manhaj apa? Apa-apa ini? Muamalah apa manhaj? Hah? Mau antum jadi korban kayak gitu, mau? Enggak kan? Wong dudulannya kepengin bati, mbok. Lah sikane sing utang terus orang bayar. Kemudian yang diutangi, kemudian kamu gak boleh utang lagi ke sini. Ya akhi, salah apa ya akhi? Ini mana aja pak muamalah ya akhi? Oh, ya kepengin di. Kenapa? Karena kamu belum jadi korban bisa ngomong kayak gitu. Kalau kamu yang jadi korban, mesti kamu akan marah dan murka itu. Pasti itu. Nah, karena duniamu sudah dikeroyok itu sudah. Intinya adalah setelah mencintai mana yang wajib, oh ini harus kita cintai. Mana wali-wali Allah, orang beriman bertakwa, kita cintai. Mualah fillah, muada fillah. Kita lakukan itu. Makanya kita letakkan cinta ini yang wajar-wajar saja, biasa aja. Jalani aja hiduplah pokoknya. Kita usaha yang baik, ya kan? Allah yang tentukan hasilnya sudah. Nikmat enggak orang seperti itu? Nikmat itu. Benci juga enggak. Kalaupun dia benci yang wajar terus kemudian dia tobat misalnya. Ya bersama ya enggak apa-apa. Dia udah sekarang enggak pernah ngutang lagi dan utang-utangnya udah dibayar semuanya. Anak enggak benci lagi sudah. Misalnya. Udah. Kalaupun benci ya wajar-wajar. Pokoknya intinya dia jangan diutangin. Enggak boleh. Enggak ada kata tawar-menawar lagi. Udah 3 juta dia min. Misalnya. Udah sejak sekolah sampai dari marhalah ibtidaiyah sampai mutawasithoh itu utang terus paling sehari 1000. Saya hitungin itu. Alah apapun alasannya mau manhajiyah kayak mau muamalah pokoknya kamu enggak boleh utang intinya titik. Kamu harus bayar dulu. Apa bae? Bayar ini baru kamu boleh. Ini bukan gotong royong. Saya bukan sedang gotong royong ini, saya sedang berdagang. Dan berdagang itu saya dapat untung, ya kan? Masa untung terus ya kalau sekali-kali rugi. Ya ini. 50-50 lah. Ya sekali-kali rugi itu tapi bukan yang dirugikan maksudnya, bukan disengaja rugi. Nah. Oh malah kadang-kadang bantah kok. Masa antum untung terus. Oh, sekali-kali rugi kenapa? Aduh, sulit ini kalau. Alhasil ma'asyiral muslimin, yang biasa saja. Jelas ya? Jangan sampai seseorang terjerat dalam jerat-jerat cinta yang isyak. Yang tercela, yang bisa mengakibatkan ya tidak waras nanti, tidak sehat. Sehingga yang dipikirkan dia bayangannya kosong. Kosong, tidak ada yang pokoknya kosong, bleng, gelung lah pokoknya. Ini pernah saya dapati yang seperti ini. Dulu orangnya gemuk, masya Allah, seger dia. Kalau jalan aja, seger sekali. Gelung. Sekarang kurus. Kasian. Kamu kenapa? Sakit apa? Saya di rumah sakit katanya sehat-sehat saja sih. Oh ya, wong kamu sakitnya itu. Pikirin dia sama orang lain, ya iya. Sulit sudah hidupnya kamu itu. Bangkit kamu harus. Cintai Allah Subhanahu wa taala semata, harap kepada Allah sudah. Jangan itu terus yang dipikirkan. Kurus. Ini akibat apa? Aisyak. Ini ahli loh. Baca kitab-kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada yang seperti itu. Beliau tanya besar gemuk, gulung, gulung. Dulu sekarang kurus. Masya Allah. Ternyata ini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi seperti yang di awal kita sebutkan, cinta itu ibarat satu enam, ibarat air di dalam gelas. Kita mau tuang di mana ini? Oh, ini cinta kepada Allah misalnya, harus semuanya taruh. Jangan, oh ini haram, jangan taruh ini. Ini gelasnya ini haram ini, jangan dituang di situ. Oh ini wajib mencintai wali Allah, wah tuang. Sehingga air itu akan selalu bersih. Oh ini cinta yang haram, jangan. Begitu. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Naktafi lahuna wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukumullah.